kalau mau berubah, yuk kita berubah bareng-bareng. Kita bantu pemerintah, kita bantu dokter. Kasian dokter, Pak Bu. Kenapa kasian? Gak habis-habis penyakitnya zaman sekarang. Kenapa? Hulunya gak diurus. Betul gak? Darah tinggi itu, Pak Bu sekalian, sampai kiamat juga dengan pola kayak begini, gak selesai-selesai. Gimana? Ya mie instan tuh Anda pernah lihat, berapa banyak kandungan garamnya. Kita gak bahas itu, padahal ngobatin darah tinggi sedikit kalau kita mau buka mindset. Minum air kelapa, tapi gak makan yang bermasalah tadi, mulai jurutingan puasa, turun darah tingginya. Sesimpel itu coba sebenarnya. Tapi faktanya apa? Ya, lagi-lagi faktanya, kita begitu luar biasa memanjakan lidah, tapi kita luar biasa menzolimi perut. Yuk berubah gitu kan. Indonesia, 140 miliar uang untuk beli obat TBC setiap tahun. Padahal kalau kita sedikit mau melihat, melirik, Pak Bu, kunyit itu ketemu jahe, ketemu serai, ketemu jeruk nipis, itu sudah bisa kalau dia mencoba apa ya, dengan pelan-pelan itu bisa juga jadi obat TBC. Nah itu proven, terbukti juga sebenarnya. Itulah. Jadi, lagi-lagi saya sampaikan, ayo kita maksudnya sayangi badan kita, Bu sekalian. Jangan lagi zolimi, ya. Kalau Anda makan mulai sekarang, pikirkan baik-baik. Yang saya makan ini bikin masalah atau bikin sehat. Gitu loh. Dan kita tahu mana yang sehat, mana yang tidak sehat, kan gitu. Kita udah paham. Ya. Kalau muncul godaan itu, lawan. Kan bisa semangat nih nanti. Pulang sini kan semangat. Wuih, datang ke pasar, sayur, buah gitu kan. Baru saja begitu ada WA masuk. Yuk, baksoan yuk gitu kan. Apa yang harus dikerjakan? Lawan. Saya sudah tidak baksoan lagi. Saya sekarang bermazhab sayur dan buah. Oh iya, mazhab sayur buah. Itu efeknya luar biasa, Pak Bu, ke depannya. Ya. Bahkan ada penelitian yang saya pernah baca di internet itu nyata dalam 3 bulan ketika seseorang mengubah makanannya menjadi sayur dan buah organik seperti itu, ternyata ekspresi gennya bisa berubah. Sampai kayak begitu coba, dahsyatnya. Kenapa? Antioksidan itu ada pada mereka. Dan Indonesia punya harta karun yang luar biasa. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Gara-gara beliau ini loh. 350 tahun mereka cari beginian. Ya. Tapi sayangnya, ya tadi kita belum banyak ingat. Dan inilah softwarenya kita. Jadi buat sekalian, jangan tanya sama saya kunyit itu aman. Allah yang ciptakan. Dan kita dari zaman dulu makan kayak begini, enggak juga seember sekali sehari kan. Paling seruas, dua ruas, enggak ada masalah. Ada yang bilang kunyit bikin kering. Ya kalau ente minumnya seember, bikin kering kurahimnya. Pakai jurnal lagi kasih ke saya. Ya silakan aja. Toh buktinya apa? Lihat bapak ibu-ibu yang dulu masih edisi lama gitu kan. Yang Pentium 1, Pentium 0,5. Yang edisi lama. Anda makan kunyit begini, anaknya malah banyak tuh. Karena memang dia bikin rahim subur dalam jumlah tidak berlebihan, gitu. Jadi kita kaya, Pak Bu, Indonesia itu kaya dengan begini-beginian, ya. Ada lagi namanya seledri, ini seledri nih. Seledri nih, Pak Bu, obat atau sayur yang paling cepat nurunkan tensi, cepat banget. Dan kalau Anda tidak suka makan dia kayak begini, bikin sup makan sayurnya, selesai. Jadi tidak mungkin kan seledri kalau di jus kan kurang enak rasanya kan. Boleh sih Anda campurkan dengan apel, boleh. Tapi kalau enggak suka campurin ke makanan. Maka kalau saya biasanya kalau pulang ke rumah orang tua, saya bisa biasa minta bikinin kayak semacam apa itu ya? Pindang seperti itu. Itu kalau saya makan pindang, biasa saya cari ikan-ikan sungai. Sungai, ikan sungai yang tidak diternak. Yang ditumbuh alam. Kuahnya kan pasti ada kunyit. Pasti ada kunyit, pasti ada lengkuas, pada serai kan gitu kan. Kuahnya saya minum. Karena kuah itu obatnya gitu loh. Dosa pakai nasi. Jadi sekarang mulai kalau nanti malam Bapak Ibu masih makan enggak di malam? Makan itu paling baik kapan? Waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis Isya beliau tidur, enggak makan lagi. Bisa itu tidur karena malam waktu istirahat, badan itu istirahat. Jadi kalau mau makan sebelum matahari tenggelam. Karena hormon kita waktu matahari tenggelam dan matahari masih ada itu beda kerjanya. Ya, kalau siang itu masih simpatik yang bekerja namanya. Kalau malam sudah parasimpatik. Ya, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda tetap malam pengen makan, maka pilihannya balik-balik lagi kalau enggak buah sayur. Kalau enggak penuhin kulkasnya dengan pare. Jadi waktu Anda lapar, lihat kulkas pare gak jadi makan, tidur lagi, udah lebih baik begitu. Gak ada pilihan kan? Gitu ya. Jadi malam-malam gak usah banyak-banyak makan. Ya. Terus pagi-pagi, jadi makan tuh kapan? Sebenarnya kalau sudah ngerti polanya, makan sekali sehari itu cukup. Udah ngerti polanya. Tapi sekali makan berkualitas. Itu kata kuncinya. Sisanya nanti, katakanlah ini siang nih, ini ada pagi, ini malam. Kan gitu. Maka, kalau kita cuma makannya sekali sehari aja, tapi berkualitas gitu kan, apa yang terjadi? Yang terjadi, ini kan kita gak makan. Sebelah sini kalau makan pun buah sayuran, atau lebih banyak sayuran. Ya. Sayuran itu tidak terlalu banyak kalorinya. Serat yang tinggi. Otomatis tubuh akan terkondisikan terus untuk apa? Untuk dalam kondisi tanda kutip lapar. Kalau lapar itu muncul, sekali makan tubuh akan memakan sel-sel yang rusak yang dikenal sebagai autofagi. Autofagi itu bisa muncul kalau kita lapar. Jadi kalau Anda pengen turun berat badan, laparnya dilamain. Minum tetap ya, minum. Ya, kadang-kadang saya biasa, karena udah sering gitu kan, kadang 15 jam, 20 jam saya gak makan. Tapi minum, tapi untuk saya pribadi. Kalau Anda gak cocok gak usah diikutin. Ya sebetulnya tidak semua orang sama. Tapi itu efeknya apa? Efeknya kalau autofagi sudah berjalan atau terjadi dalam tubuh kita, maka sel kanker akan dia makan, sel rusak akan dia makan, asam urat, pokoknya yang rusak-rusak itu dimakan semua. Jadi tubuh kita itu dokter terbaik. Apalagi Anda ngerti dari beberapa jenis sayuran itu punya kemampuan atau membersihkan yang luar biasa. Contohnya apa? Gorongan cruciferus namanya. Gorongan cruciferus itu contohnya brokoli. Jadi brokoli kemudian asparagus itu sayuran-sayuran yang kalau kita makan, kita rebus sedikit, steam sedikit, itu dia bisa membantu proses detox di badan kita. Ya. Kalau enggak ada mungkin nih kayak seledri okay lah atau mungkin daun selada gitu seperti itu juga bisa. Ya, jadi banyak pilihannya. Nah, inilah saya katakan spare part yang Allah buat. Jadi kalau boleh saya katakan obatnya kita itu ada di mereka-mereka ini Pak Abu. Ini apa nih jamur? Sudah pernah bikin sup jamur yang pernah saya share di feed? Jamur merupakan salah satu sayuran yang rendah kalori tapi tinggi serat. Jadi kalau Anda malam tuh pilihan, salah satu pilihan kalau pengen makan, ini jamur. Dibikin kayak sup. Ya, kasih jahe, kasih kayu manis, cengkeh gitu lah, sederhana. Kasih sedikit mungkin wortel atau apa. Dia seratnya tinggi dan dia bisa mengikat racun-racun di badan. Jamur. Itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat kayak ibu ini tuh memang, subhanallah memang Allah udah maha baik banget menciptakan ini kepada kita. Contoh ini mungkin ketumbar. Ketumbarnya buat sekalian itu efeknya ke pembuluh darah luar biasa. Ketumbarin. Ya, kasih air panas sedikit, masukin, kasih madu, selesai. Anda bisa minum teh ketumbar dan manfaatnya luar biasa. Perut akan hangat, BAB akan enak. Hanya mengganti gelas, coba isi gelasnya. Ya, Masya Allah kan, tomat. Nih. Tomat nih kalau Anda sedikit, jadi tomat ini paling baik dimakan apa dalam kondisi di steam, dikukus. Tomat punya satu bahan anti kanker namanya likopen. Likopen anti kanker pada tomat ini baru keluar dalam kondisi dia dikukus atau di steam. Tapi ya Anda harus makan tomat semuanya. Jadi yang disebut dengan whole food itu kayak begini. Jadi likopen itu ada dalam tomat, jangan dipisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu minum vitamin itu sebenarnya tidak banyak manfaat. Vitamin sintetik ya, karena sudah terpisah dari induknya dia. Tapi sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu lihat, di sini kan ada kurma. Kurma ini ada gula, ada. Tapi gula pada kurma banyak temannya. Ada besinya, ada vitaminnya, ada mineral, segala macam. Beda dengan orang makan satu sendok teh gula pasir dengan satu kurma kayak begini, beda nasib. Beda nasib. Kenapa? Karena si gula tadi sudah kehilangan temannya. Paham ya? Termasuk juga dengan beras. Beras itu sebenarnya, saya tidak melarang Anda makan nasi putih, tapi nasi putih yang ada zaman sekarang sudah banyak sekali habis mineralnya, sisa cuma gula doang. Yang makan mineralnya siapa? Ayam. Betul? Ayam kampung kan biasa dikasih begitu, bekatul, sekam gitu kan, makanya ayam gak kena DM. Diabet. Ya, itu. Jadi, mulai-mulai mulai kebayang ibu sekalian, dan cara termudah yang lainnya ibu sekalian, ada satu cara untuk kita mendapatkan manfaat yang baik dari satu produk tanah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat semangka di sini ya. Jadi semangka ini dari mulai kulit hijaunya, ini semangka gak ada biji nih. Salah panitia beli. Gak ada biji kan? Gimana tumbuhnya? Ya. Jadi sebutlah ini semangka yang benar, semangka yang masih Shiratal Mustaqim, jalan yang benar gitu kan. Jadi semangka itu buat sekalian, dari mulai kulitnya, bagian putihnya, merahnya, sampai bijinya, semua bermanfaat. Jadi makan semangka itu paling baik semuanya. Kita kan gak lazim. Gak lazim kan makan semuanya. Karena semua bagian pada semangka itu baik. Termasuk pisang juga sama. Pisang itu semua bagiannya baik. Kulitnya juga. Ada risetnya justru malah menyebutkan bahwa pisang yang paling baik itu pisang yang overripe. Overripe itu yang sudah titik-titik hitam. Itu pisang yang sudah ada anti kankernya. Ya. Nah, paling banyaknya si bahan anti kanker atau serotonin, tapi serotonin paling banyak ada pada daging yang tadi pada pisang yang sudah bertitik-titik hitam. Dan yang nomor dua paling banyak itu ada pada kulitnya.